saat ini seakan terungkap kisah lalu. Malam pun menyambut sunyi, menatap diriku. Sebuah kisah yang terlupa. Kusapa dirimu bagai di hadapanku. Sekilas senyum kasihmu masih adakah ceritamu yang kan ku bawa. Jangan, jangan kau sibakkan lagi semua ini. Biarkan segala yang terjadi akankah hangat menghapus sejuta nada. Berganti hati ini dalam kehidupan. Cerah pagi ini melangkah sedang menyapa hari yang akan tiba. Jangan, jangan kau sesatkan nanti sambut segala yang terjadi. Selatan hangatnya mentari menuntun hidupku. Jangan, jangan kau sibakkan lagi semua ini. Biarkan segala yang terjadi akankah hangatnya mentari menghapus sejuta. Jangan, jangan kau sesatkan nanti semua ini. Ku sambut segala yang terjadi seakan hangatnya mentari menuntun hidupku. Jangan, jangan kau.